Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwana fi din azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan shaum. Sebelumnya telah kita sampaikan tentang hukum shaum Ramadan dan keutamaan shaum Ramadan. Wajibnya shaum Ramadan dikarenakan melihat hilal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Sumu di ru'yatihi wa aftiru di ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum as-sahru fa'uddu salasin." Berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal. Di mana hilal ini merupakan pertanda masuk awal bulan dari bulan-bulan Hijriyah, seperti bulan sabit. Nah, hilal. Berbukalah kalian dikarenakan melihat hilal bulan Syawal. Kalau tidak terlihat, maka hitunglah bulan Sya'ban 30 hari. Sehingga dari hadis ini menunjukkan tetapnya suatu bulan termasuk bulan Ramadan dengan melihat hilal, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, dan juga hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu: "Tara an-nasu al-hilal, fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ra'aituhu." Manusia melihat hilal, dan aku khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihatnya. Fasawma wa amara an-nasa bisiyamih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa. Kalau tidak terlihat hilal, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dalam menentukan satu Ramadan dan juga satu Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, kalau tidak terlihat, baik dikarenakan mendung, hujan, atau yang semisalnya, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Dikarenakan bilangan hari di dalam bulan-bulan Hijriyah antara 29 dan 30. Kalau tidak 29 hari, 30 hari. Gak ada yang bilangannya 31 hari. Gak ada juga yang bilangannya 28 hari. Tapi antara 29 dan 30 hari. Nah, Sehingga dari sini kita pun bisa mengambil faedah bahwasannya di dalam menentukan satu Ramadan tidak terpaku dengan hisab. Nah, hisab bukanlah menjadi acuan utama, tapi bentuknya hanya pendekatan saja. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya. Begitupun dalam menentukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 10 Muharram, dan yang lainnya. Yang paling utama dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal. Kalau tidak terlihat, sempurnakan 30 hari. Sekali lagi, hisab bukanlah menjadi patokan utama. Ya. Bisa benar, bisa salah. Nah, sehingga kalender-kalender kita misalkan menetapkan tanggal berapa Ramadan? 27. Ya. Iya, 27 Mei. 1 Ramadan ini belum pasti kebenarannya. Nah, kalau seandainya pada tanggal 26 Mei-nya terlihat hilal, maka besoknya tanggal 1 Ramadan, tanggal 27-nya. Tapi kalau sudah terlihat hilal, sempurnakan menjadi 30 hari, berarti lusa Ramadan-nya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kita tidak berpatokan kepada hisab, tapi yang menjadi patokan utama adalah ru'yatul hilal. Dikarenakan inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mau ikuti perintah Nabi atau mau mengikuti hisab? Nah, lalu kita mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya tidak terlihat hilal? Tapi ada seorang yang mengatakan, saya mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang itu Ramadan. Nah, terima enggak? Enggak terima. Ya. Bukan dengan mimpi, tapi dengan tadi melihat hilal, kalau sudah terlihat sempurnakan jadi 30 hari. Dan alhamdulillah pemerintah kita memperhatikan masalah hilal. Sampai kadang-kadang di beberapa titik ditempatkan petugas untuk melihat hilal. Sehingga kalau keadaan pemerintah demikian, kita merasa tenang dan hendaklah kita berpuasa bersama pemerintah kita. Nah, untuk menunjukkan kebersamaan dan persatuan di antara kaum muslimin, berpuasa, berbuka bersama para penguasanya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya, kepada siapa diwajibkannya puasa Ramadan. Ajma'al ulama, ulama sepakat bahwasanya saum Ramadan diwajibkan kepada seorang muslim. Al-akil berakal, al-balig balig, as-sahih yang sehat, al-muqim yang tidak safar. Ini kewajiban saum Ramadan. Yang pertama kepada seorang muslim. Nah, setiap muslim, setiap mukmin, ya, dia wajib melaksanakan saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah kita jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru di awal ayat dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban puasa, dikarenakan konsekuensi daripada keimanan adalah melaksanakan saum. Dan juga dengan saum ini menambah keimanan. Sebaliknya orang yang meninggalkan saum mengurangi keimanan. Nah, sehingga orang-orang kafir, kalau seandainya mereka berpuasa, tidak berpahala, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dikatakan tidak dilandasi dengan keimanan. Nah, padahal iman merupakan syarat yang paling utama diterimanya amalan soleh. Yang kedua, kepada orang yang berakal. Orang yang berakal. Sehingga orang-orang yang majnun, yang gila, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang gila pun berbeda-beda keadaan. Ada gila yang terus-menerus dalam keadaan seperti itu, tidak wajib melaksanakan ibadah saum dan tidak wajib untuk mengqadha. Ada juga orang yang gila, tapi kadang-kadang gilanya. Sehari gila, hari berikutnya tidak gila. Ada enggak? Ada. Yang demikian. Ya. Kalau keadaannya demikian, tatkala dia gila, dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tatkala dia sembuh, maka ada kewajiban untuk berpuasa. Ada orang yang, saya sebutkan tadi, satu hari gila. Nah, sudah minum obat dan sebagainya, esoknya sembuh. Seperti biasa. Wajib, tatkala dia sembuh, berpuasa. Tapi hari-hari di mana dia tidak berpuasa dikarenakan gila, tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Dikarenakan dia dalam keadaan gila. Tidak dibebani syariat. Nabi SAW mengatakan, "Rufi al-qalam anis-salas." Diangkat pena dari tiga orang. Anil majnun hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai dia sembuh. Sampai dia sadar. Wa anin na'im hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anissobi hatta yahtalib. Dan anak kecil sampai dia balik. Nah, dalam artian, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang gila atau orang sedang tidur, dia melakukan kemaksiatan. Nah, tidak sadar apa yang dilakukannya. Atau anak kecil melakukan kemaksiatan, diangkat pena oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat kesalahan-kesalahannya. Nah, yang ketiga, diwajibkan puasa kepada orang yang sudah balig. Balignya seseorang antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Ya. Kalau untuk laki-laki apa cirinya? Apa? Mimpi. Ya. Mimpi basah, mimpi keluar mani. Apa lagi cirinya? Bagi laki-laki tumbuhnya apa? Nah, rambut kemaluan. Ini ciri balig. Barakallahu fikum. Bagi perempuan apa? Haid atau nifas. Nah, atau hamil. Juga ciri. Ya. Perempuan itu balig. Apa lagi cirinya? Perempuan. Atau usia berapa? 15 tahun. Nah, ini diantara ciri-ciri balig. Laki-laki dan perempuan yang sudah balig terkena kewajiban untuk melaksanakan saum. Adapun anak kecil belum dikenai kewajiban untuk melaksanakan saum. Tapi anak kecil yang sudah mumayyiz sudah mulai bisa membedakan, nah, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang cantik, mana yang jelek, ya. Maka dilatih, dibiasakan untuk melaksanakan saum. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW membiasakan anak-anak mereka melaksanakan saum. Ketika itu saum Asyura. Dikatakan saum Asyura, ini diwajibkan sebelum turunnya kewajiban saum Ramadan. Ketika diwajibkan saum Ramadan, saum Asyura hukumnya menjadi sunnah. Ya. Para sahabat membiasakan anak-anak mereka melaksanakan saum Asyura ketika itu. Tatkala anaknya sudah mulai lapar, bahkan menangis, ingin makan, dialihkan dengan permainan-permainan supaya mereka lupa laparnya. Ya. Sehingga demikian apa kita melatih anak-anak kita untuk melaksanakan shaum. Nah, tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan dipaksakan. Anaknya sudah kelaparan yang sangat. Nah, bahkan sudah jatuh sakit, sudah meriang kelaparan, ditahan-tahan nunggu berbuka. Tidak. Tapi sesuai dengan kemampuannya. Kalau masih bisa dialihkan, alihkan dengan permainan, alihkan dengan ini dan itu. Kalau sudah tidak bisa ditahan sama sekali, jangan dipaksakan. Biarkan mereka berbuka. Ya. Dilatih sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang ada yang mampu sampai jam 10 misalkan siang. Nah, apa-apa. Sebagai latihan. Nah, ada yang mampu sampai duhur, apa-apa. Jangan dicela, jangan dihina. Ada yang mampu sampai asar. Ada yang mampu sampai maghrib, alhamdulillah. Ya, yang jelas kita membiasakan putra putri kita melaksanakan ibadah. Supaya tatkala mereka sampai usia balig, sudah terbiasa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, anak kecil yang dia melaksanakan ibadah saum, apakah mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Ya. Dia mendapatkan pahala. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada seorang perempuan yang dia menggendong putranya dan mengatakan, "Ali hada hajjun?" Apakah bagi anak kecil ini ada pahala atau ada haji? Mendapatkan pahala haji? Kata Nabi, "Na'am walaki ajrun." Iya. Anak kecil yang melaksanakan haji ini, dia akan mendapatkan pahala haji. Dan bagimu juga, wahai ibu, mendapatkan pahala. Dikarenakan telah ta'awun, telah membantu putranya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya anak kecil yang melaksanakan suatu ibadah, dia akan mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau anak kecil melakukan kemaksiatan, tidak dicatat sebagai suatu dosa. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, diangkat pena dari 3 orang, di antaranya anak kecil sampai dia balig. Nah, sehingga tidak apa kita membiasakan, bahkan diasung kita membiasakan putra putri kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, muslim, akil, balig, yang keempat apa? As-sahih, yang sehat. Nah, orang yang sakit termasuk orang yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa. Apakah semua sakit atau sakit yang bagaimana? Tentunya dalam masalah ini yaitu sakit yang bermudarat. Ya. Kalau sakitnya bermudarat, maka boleh dia berbuka. Maksud daripada sakit yang bermudarat, apakah bisa memperlambat kesembuhannya ataukah menambah sakitnya? Ini makna bermudarat. Nah, misalkan secara medis, ya, kalau dia memaksa melaksanakan saum, bisa memperlambat kesembuhannya atau bisa menambah sakitnya. Maka tatkala sakit yang demikian, dibolehkan baginya untuk berbuka. Nah, ada pun sakit yang ringan, ya, batuk sedikit, ya, atau pilek ringan. Yang jelas sakit-sakit yang ringan, nah, tetap dia memiliki kewajiban untuk berpuasa. Nah, Yang kelima, bagi al-muqim yang tidak melakukan perjalanan, bukan orang yang safar, tapi dia menetap di kotanya. Nah, sehingga dari sini orang safar, musafir, diperbolehkan baginya untuk berbuka. Nah, Allah mengatakan faman kana minkum maridun au ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka bayarlah hutang puasanya di hari-hari yang lainnya. Ya. Sehingga musafir dia boleh untuk berbuka puasa. Nah, dan kita jelaskan safar yang bagaimanapun, baik safar dalam rangka ketaatan atau safar di dalam melakukan kemaksiatan, tetap mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa. Paham ya? Apa itu safar taat? Apa itu safar maksiat? Safar ketaatan seperti kita safar untuk ibadah haji, safar untuk ibadah umrah, ya, atau safar untuk thalabul ilmi. Ini safar ketaatan. Ada juga safar maksiat. Safar untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, safar ke tempat ini, ke tempat itu, ya. Ke tempat-tempat yang sana banyak kemaksiatan dan tujuannya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, baik zina, na'udzubillah, minum khamar, atau cuci mata melihat lawan jenis. Nah, ini termasuk safar kemaksiatan. Safar walaupun bentuknya semacam itu, tetap dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk berbuka puasa menurut pendapat yang kuat. Atau juga safar yang di dalamnya ada masyakoh, keberatan. Begitu juga safar yang di dalamnya tidak ada masyakoh, tidak ada keberatan. Ini pun sama, merupakan rukhsah, keringanan untuk berbuka puasa. Ya. Walaupun sekarang kita, kalau perjalanan, nyaman. Naik pesawat, 1 jam, atau beberapa, 1/2 jam misalnya, sampai ke tujuan. Tanpa merasakan keberatan. Nah, naik kereta, masuk kereta, beberapa jam sampai ke lokasi tujuan kita. Tidak mendapatkan keberatan, masyakoh. Tapi tetap, dia pun diperbolehkan berbuka, walaupun tidak ada masyakoh di dalam safarnya. Nah, dan para sahabat ketika safar, di antara mereka ada yang berpuasa, di antara mereka ada yang berbuka. Dan tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya, ketika dalam keadaan safar, tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Nah, yang jadi persisihan, mana yang lebih afdol. Tatkala safar, dan safarnya tidak ada masyakoh. Kalau ada masyakoh, tentu yang afdol dia berbuka. Nabi mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan berpuasa tatkala safar. Ini bagi orang yang mendapatkan keberatan, mendapatkan masyakoh tatkala melaksanakan safar, maka yang afdol dia berbuka. Adapun orang yang tidak mendapatkan masyakoh, tidak mendapatkan keberatan ketika safarnya, ulama berselisih. Sebagian mengatakan yang afdol dia berbuka, sebagian lagi mengatakan yang afdol dia berpuasa. Pendapat yang lebih kuat, yang afdol dia berpuasa. Kenapa? Dikarenakan yang berpuasa dia menyegerakan kewajibannya dan tidak menunda-nundanya. Nah, yang berikutnya, yang keberapa berarti? Yang ke-6 ya. Tadi pertama muslim, akil, berakal, balik, sehat, mukim. Yang berikutnya, wajib antakun al-mar'atu thahiratan minal haid wan nifas, dan wajib bagi perempuan suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan, ya. Kalau haid atau nifas, maka haram melaksanakan saum. Wajib bagi perempuan yang haid dan nifas berbuka puasa. Nah, yang berikutnya di antara yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, yaitu hamil wal murdi'. Nah, perempuan yang hamil dan menyusui, ya, ini pun di antara yang mendapatkan uzur untuk berbuka puasa. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik al-Ka'bi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wada'a 'anil musafir satr as-salah wa as-sawma 'anil musafir wa 'anil murdi wal hubla." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan setengah sholat bagi orang yang safar. Dalam artian ketika safar, dibolehkan untuk mengkosor, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Allah berikan keringanan ini kepada orang yang safar. Nah, harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengugurkan kewajiban saum bagi orang yang safar, bagi perempuan yang menyusui, dan perempuan yang hamil. Ya. Yang jadi perselisihan di antara para ulama, kalau seandainya perempuan yang hamil dan menyusui ini berbuka, apakah mereka wajib mengqadha ataukah cukup membayar fidyah? Ya, ini yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Nah, mengqadha dan membayar fidyah. Ini madhab Imam Ahmad. Nah, akan tapi kewajiban 2 perkara ini, qadha dan fidyah, tidak ada dalil yang kuat yang mewajibkan harus kedua-duanya, qadha dan fidyah. Padahal di dalam membebani seorang dengan syariat, hendaklah dengan dalil-dalil. Nah, yang kedua, berpendapat hanya fidyah saja. Ya, hanya fidyah saja. Dalam artian, berapa hari dia tidak berpuasa dikarenakan hamil dan menyusui. Kalau semisal 10 hari, maka fidyahnya itu, nah, dia memberikan kepada 10 orang miskin. Memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Ini madhab Ibn Abbas, Ibn Umar. Nah, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihim ajmain. Wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa ad'amata. Perempuan yang hamil dan menyusui, apabila mereka khawatir terhadap janin atau terhadap anaknya, boleh bagi mereka untuk berbuka dan menggantikannya dengan fidyah. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan wajib bagi perempuan yang hamil dan menyusui kalau berbuka di bulan Ramadan wajib mengqadha saja. Nah, apa alasannya? Dikarenakan keadaannya seperti keadaan musafir dan seperti keadaan orang yang sakit. Ya, ada masa-masa di mana ibu tersebut tidak hamil dan tidak menyusui, sehingga ada kesempatan untuk mengqadhanya. Dan juga sebagaimana hadis Anas ibn Malik al-Ka'bi yang kita sebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban saum bagi musafir, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara yang hamil dan menyusui dengan orang yang safar. Nah, sehingga sebagian para ulama mengambil istinbat kesimpulan, sebagaimana orang yang safar kalau dia berbuka wajib mengqadha, maka begitu juga orang yang hamil dan menyusui kalau berbuka maka yang wajib hanya mengqadha saja. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah. Pendapat Imam An-Nakhai, Hasan Al-Basri, Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Syekh Ibn Saimin, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Ibn Bad dan juga Lajnah Ad-Da'imah. Nah. Faham insyaAllah ya? Dan yang lainnya, di antara yang boleh untuk berbuka adalah asyihul kabir wal mar'atul azuz. Nah, orang yang sudah tua renta, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, orang yang tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan dia sudah tua renta, laki-laki maupun perempuan, maka boleh untuk berbuka puasa. Nah, dan digantikan dengan memberikan fidyah. Ya. Digantikan memberikan fidyah. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau lanjut usia, beliau berbuka dan beliau menggantikannya dengan fidyah, memberikan makan kepada setiap miskin. Nah, satu orang miskin di mana dia berbuka di bulan Ramadan. Kalau 30 hari, berarti 30 miskin dia berikan makanan. Nah, boleh disekaliguskan 30 miskin, boleh dicicil satu hari satu miskin, satu hari satu miskin. Nah, tidak mengapa. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang saum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan. Dalam masalah berapa pertama? Khusus untuk yang miskin atau miskin? Ah. Miskin dan fakir ini sebenarnya dua kata yang apabila disebutkan salah satunya masuk, yang lainnya ke dalamnya. Ya. Dan artian kalau kita sebutkan fakir saja masuk ke dalamnya miskin. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya zakat fitrah ini tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Tatkala sebutkan orang-orang miskin masuk ke dalamnya orang-orang apa? Fakir. Ya. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya fakir dan miskin, maknanya agak ada sedikit perbedaan. Di mana orang fakir keadaannya lebih parah daripada orang miskin. Nah, sehingga fidyah ini diberikan kepada orang miskin, masuk juga ke dalamnya orang fakir. Ya. Dengan disebutkan miskin masuk ke dalamnya fakir. Ini sebagaimana kata Islam dan iman. Kata Islam dan iman, kalau disebutkan secara berbarengan, Islam dan iman, maknanya berbeda. Ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang Islam, laki-laki perempuan, dan orang-orang mukmin, laki-laki perempuan, disebutkan dalam satu ayat, kedua-duanya maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Sementara iman menunjukkan amalan-amalan yang batin. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui, mereka mengatakan, kami beriman. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Akan tapi ucapkanlah oleh kalian, kami Islam. Nah, di sini perbedaan antara iman dan Islam. Disebutkan kedua-duanya. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, sedangkan iman menunjukkan amalan-amalan batin. Di dalam hadis Jibril, Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Islam dan iman berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan apa? Zahir. Iman menunjukkan amalan-amalan batin. Tapi kalau disebutkan hanya satu saja, disebutkan Islam saja, masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman saja, masuk di dalamnya Islam. Sebagaimana ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ini kan orang-orang iman saja. Saya orang Islam. Gak wajib saum berarti. Gak demikian. Sebutkan orang iman masuk ke dalamnya orang Islam. Nah, tingkatan saya masih kecil. Belum mencapai derajat iman. Kan tingkatan dalam agamanya ada Islam, iman, ihsan. Saya masih Islam, belum iman. Oh, berarti gak wajib saum. Gak begitu. Nah, ayatnya. Tapi disebutkan iman masuk ke dalamnya Islam. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan. Membunuhnya suatu kekafiran. Ya. Mencela seorang muslim masuk ke dalamnya mencela seorang mukmin. Nah. Ini sehingga dalam masalah fidyah pun, nah, tatkala kita disebut diperintahkan tadi membayar fidyah, memberikan fidyah makanan kepada orang miskin, masuk di dalamnya orang fakir. Ya. Kemudian apakah harus berbeda-beda orang miskinnya ataukah cukup satu orang? Nah, kalau kita lihat ayatnya ataupun hadisnya, likulli yaumin miskin. Bagi setiap harinya satu miskin, satu orang miskin. Nah, dalam artian tidak mengapa orang miskinnya itu satu orang. Nah, kemudian dia berikan fidyah untuk 30 hari puasa yang dia tinggalkan. Ya. Dikarenakan dalam ayatnya atau hadisnya likul yaum miskin dalam hadisnya. Setiap harinya satu orang miskin. Sehingga boleh miskin yang itu-itu juga. Nah. Berbeda keadaannya dengan kafarah orang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nah, kafarahnya itu ya membebaskan budak kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 miskin. Nah, sebut di sini disebutkan 60 miskin. Sehingga berbeda-beda orang miskinnya. Ada 60 orang miskin. Ya. Ini untuk kafarah bagi yang menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau enggak bisa membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia memberi makan kepada 60 miskin. 60 orang miskin, berbeda-beda. Ya. Tidak satu miskin kasih 60, tidak. Tapi berbeda-beda. Ada bentuk fidyah, boleh satu miskin dia berikan. Nah, jumlah hari yang dia tinggalkan berpuasa digantikan dengan fidyah kepada satu orang miskin, enggak apa-apa. Nah, kalau mau beda-beda miskinnya, ini pun enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Ya. Ya fi sholallahu alhamdulillah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.